Terlama kasih ku mengagumi dirimu, tatapan indahmu selalu menghantuiku. Senyummu cairkan hati yang membeku, teringat senyum dan canda tawamu. Waktu semakin rindu, terjerat diriku dalam manisnya cinta. Kau harapkan ku tuh kembali, walaupun kau memohon cinta ini.